Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadin nabil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, pada Bapak Joko, manajer toko Wali Songo, pengurus DKM toko, pengurus DKM Masjid Al-Arof, serta Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus dan selalu melingkupi kita dengan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat panjang usia yang dengan nikmat itu hingga saat ini, dan kita senantiasa berdoa dipanjangkan umur kita agar kita bisa mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang membawa kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang telah direncanakan, insya Allah pada hari ini, pada jam ini, hingga nanti menjelang asar, kita akan sama-sama mengikuti acara launching buku The Most Perfect Habit dan bedah buku Meraih Kenikmatan Ibadah. Dua-duanya merupakan buku yang diterbitkan oleh Mbun Publishing. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan kajian pembedahan buku Meraih Kenikmatan Ibadah, terutama di bulan Ramadan ini, marilah kita buka forum ini dengan membaca basmalah dan salawat. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Amir. Oleh Bapak Amir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyang, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Pak Amir. Bapak dan Ibu sekalian, silakan, terutama untuk bapak-bapaknya, agar merapat ke bagian depan, karena di belakang masih banyak saudara-saudara kita yang ingin mengikuti acara ini. Silakan Bapak. Ibu-ibu juga silakan, agar nanti yang datang terlambat bisa segera mengisi barisan ataupun tempat duduk yang kosong. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah dua pembicara kita yang akan membedah buku Meraih Kenikmatan Ibadah sudah ada di depan kita. Sebelum saya bicarakan, sebelum saya bacakan kurikulum vitae mereka kepada Ustaz Abdul Yasir dan kepada Mbak Ana, kami persilakan untuk mengisi bangku yang sudah disediakan oleh panitia. Fadol. Bapak dan Ibu sekalian, pembicara kita ada dua orang. Pertama, Ustaz Abdul Yasir LC MAG. Beliau akan membicarakan tentang tips meraih kenikmatan ibadah sebagaimana yang terdapat dalam buku Meraih Kenikmatan Ibadah, Tips Merasakan Manisnya Ibadah. Nama lengkap beliau adalah Abdul Yasir LC MAG. Beliau dipanggil dengan nama Yasir atau Yasir. Bagi saudara-saudara yang lahir di Jepara atau orang Jepara, Ustaz Abdul Yasir lahir di Jepara tanggal 1 Oktober 1971. Ulang tahun hari ini ya. Iya. Barakallah fi umrika. Akhirnya insyaallah. Ya untuk saat kita selamat ya, tepat sekali ya. Alhamdulillah. Beliau tinggal di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Jalan Nusa Indah 1, garis miring 4, nomor 386. Nomor teleponnya sebagaimana yang tercantum di depan, 7097-0036. HP-nya silakan bapak-bapak atau ibu yang mencatat, silakan. Dan beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta, di Hutan Kayu Ustaz ya. Dan juga di Almanar Ustaz ya. Kemudian status marital, beliau menikah dan sudah memiliki 2 orang putra serta 2 orang putri. Pendidikan beliau terakhir S2 di Universitas Islam Jakarta. Moto hidupnya adalah hidup adalah perjuangan menegakkan agama Allah yang harus dinikmati dan disyukuri. Baik, untuk yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan pembedahan buku yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Yasir, yakni tips meraih kenikmatan ibadah. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah wa azakumullah, dan pembicara kita juga yang satu, Ibu Ineke Putri. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatannya kepada kita semua, baik kenikmatan spiritual maupun kenikmatan fisik, sehingga di bulan Ramadan yang kita telah memasuki hari yang keberapa sekarang ini, kedelapan, Allah memberikan sebuah kenikmatan besar berhimpun di tempat yang mulia ini di dalam rangka kita bersama-sama membaca satu buku yang judulnya adalah Meraih Kenikmatan Ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua Allah Subhanahu wa taala catat sebagai investasi amal kesalehan kita bersama. Amin. Hadirin hadirat sekalian, saya ketika membaca buku Meraih Kenikmatan Ibadah, saya agak kebingungan bagaimana untuk membedahnya. Karena terus terang bahwa sesungguhnya buku ini buku yang sangat-sangat luar biasa berkualitasnya. Buku ini memberikan pecutan-pecutan kepada kita bagaimana kita bersama harus melakukan ibadah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Dan yang lebih dari itu semua, pengarang dari buku Meraih Kenikmatan Ibadah ini yang tidak lain adalah Amr Khalid, beliau memberikan pecutan-pecutan lewat teks Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta contoh-contoh yang ditampilkan oleh para sahabat sebagai generasi yang terbaik, para tabi'in dan para ulama-ulama pada masa lalu. Di dalam buku itu kita akan melihat, tapi kelihatannya yang bawa buku ada atau tidak, atau cukup dengan dibedah saja, mendengarkan saja insyaallah. Kita akan mendapatkan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang masalah salat-salat sunnah. Kemudian menyusul selanjutnya pembahasan tentang masalah khusyuk dalam salat. Setelah itu dilanjutkan dengan doa, kemudian zikir, yang selanjutnya adalah haji, dan item yang terakhir berkaitan tentang masalah keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat sekalian, di bab pertama kita akan mendapatkan pembahasan tentang masalah salat-salat sunnah. Dan salat-salat sunnah yang diangkat itu, yang pertama ada yang namanya salat sunnah mu'akkad dan salat sunnah ghairu mu'akkad. Hadis sahih menyebutkan bahwa salat sunnah mu'akkad yaitu salat sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mengiringi salat wajib, atau kemudian disebut dengan salat rawatib. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu jumlahnya ada 12 yang mu'akkad. 12 itu komposisinya seperti apa? Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi biasanya kalau kita melakukan 4 rakaat atau berapa rakaat? Atau tanpa rakaat? Saya khawatir tanpa rakaat. Tapi yang sunnah muakkadah, silahkan lihat nanti di dalam buku itu, adalah 4 rakaat. Kemudian menyusul yang kedua adalah ba'diyah. Ba'diyah zuhur yang jumlah rakaatnya yang muakkad itu ada, sudah tahu bocorannya atau belum? Yaitu 2 rakaat. Adapun 2 lagi itu statusnya adalah ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat lagi itu adalah ba'diyatal maghrib, setelah itu ba'diyatal isya, dan satu lagi adalah qoblas subuh. Tapi kelihatan aja wajah-wajah yang hadir, insyaallah rata-rata melakukan semua, insyaallah. Sehingga subhanallah, betapa pengarang buku itu yaitu Amr Khalid, beliau mengungkapkan sebuah hadis, siapa orangnya yang mendawangkan, yang melakukan salat itu secara kontinu, kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan surga untuknya kelak di akhirat. Jadi insya Allah semuanya ingin masuk surga kan? Insya Allah. Cuma sering saya menggoda dengan sebuah pertanyaan, kira-kira yang bapak-bapak atau yang ikhwah sekalian ini, kalau nanti masuk surga pertama kali, apa yang dilakukan di hari yang pertamanya? Sudah direncanakan atau belum? Yang ibu-ibu nanti hari pertama di surga ngapain, Bu? Jalan-jalan dulu atau ngapain itu? Iya? Atau apa yang pertama kali dilakukan? Maaf bapak-bapak, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira apa nanti yang dilakukan? Ingin menemui siapa itu? Tapi sekali lagi bahwa itu adalah sesuatu yang legal. Apapun yang ada di surga itu memang Allah subhanahu wa ta'ala u'iddat lil muttaqin, Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun komitmen di dalam melakukan salat rawatib kita yang statusnya adalah mu'akkadah. Dan tidak semua orang diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang terbaik, ketika mereka mampu membangun komitmen di dalam melaksanakan salat-salat muakkadahnya itu, memang didasarkan pada pengetahuan mereka tentang reward, tentang jaminan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelak kepada orang-orang yang punya komitmen dalam melakukan salat rawatib. Karena efeknya, jikalau seorang muslim, jikalau seorang muslimah melakukan salat rawatib, terutama qabliyah, insyaallah salat berjamaahnya terlambat atau tidak? Tidak. Bahkan kalau kita lihat, ada seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun saya ketika menuturkan hal ini agak malu, karena memang berat dan susah untuk menggapai sebuah kemanisan beribadah seperti yang digapai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu dalam satu riwayat dikatakan selama 60 tahun melaksanakan salat berjamaah. 60 tahun. Jadi kelihatannya di sini belum ada. Karena rata-rata yang hadir kan usianya kayaknya 17 tahun kan Bapak kan. Iya. Dan subhanallah juga ada seorang tabi'in namanya Sa'id ibn Musayyib. Itu beliau selama 40 tahun melaksanakan salatnya itu secara berjamaah, dan tatkala beliau melakukan salat secara berjamaah itu, yudriku takbiratul ihrami imam, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jadi kira-kira juga ada yang 40 tahun salat seperti itu atau insyaallah enggak ada? Insyaallah usianya belum 40 tahun. Subhanallah. Jadi orang-orang yang mana mereka memang mendapatkan sebuah kenikmatan, mereka akan mengaktualisasikan ibadah mereka sangat-sangat maksimal sekali. Berbeda kelihatannya dengan kita, bagaimana ketika kita melakukan salat, apalagi salat-salat yang jahr, di mana imamnya bacaannya panjang-panjang. Insyaallah salat kita biasanya dari awal atau nanti kalau imamnya sudah mau selesai salat, itu maksudnya. Subhanallah. Jadi inilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya kelak orang-orang yang membangun komitmennya dalam melakukan salat sunnah muakkad dan salat sunnah muakkadah, kelak itu akan Allah Subhanahu wa taala bangunkan rumah di syurga kelak. Kemudian selanjutnya beliau juga menuturkan tentang urgensi daripada salat sunnah yang lainnya. Ada yang namanya salat sunnah witir. Saya yakin-yakinnya jamaah sekalian, hadirin hadirin sekalian, salat witir itu yang paling rajin itu hari-hari ini. Betul atau tidak itu? Insyaallah kalau di luar bulan Ramadan rajin atau tidak? Insyaallah itu rajin atau insyaallah enggak itu. Betapa urgennya salat witir itu, sampai ada satu riwayat di mana ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang memegang rekor periwayatan hadis terbanyak, yaitu sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis, dan itu semuanya hafal. 5374 hadis semuanya hafal. Insyaallah kalau kita hafal hadisnya, ada berapa hadis ini? Rahasia ilahi atau bagaimana ini? Subhanallah. Di mana satu saat beliau menuturkan, "Ausani khalili bi thalathi khisal." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwasiat kepadaku tentang tiga hal. Yang pertama kata beliau adalah bi an utira qabla an anam, agar saya melakukan salat witir sebelum tidur. Dan Rasulullah SAW tidak berwasiat kepada sahabatnya kecuali itu memberikan isyarat betapa memang apa yang diwasiatkan oleh Rasul terhadap sahabatnya itu sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Baru menyusul yang kedua adalah waraqat ad-duha, yaitu melaksanakan salat dua rakaat duha. Kalau ini sih saya yakin-yakinnya semua yang hadir rajin ini pasti. Karena biasanya sholat duha itu kan kaitannya masalah apa? Rezeki. Sampai doanya hafal betul itu. Di luar kepala sampai hilang. Hafal itu kan doanya kan, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya mudah-mudahan yang keluar enggak salah gitu. Nanti yang keluar dari bumi malah lumpur itu malah. Gawat seperti di Lapindo itu. Wa in kana mu'siran fayasirhu, jikalau dia sulit mudahkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, jikalau dia jauh dekatkan. Hafal semuanya kan. Dan satu lagi adalah bi an asuma ayyamal bid, dan agar saya melakukan puasa ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriah. Insyaallah semua yang hadir pernah melakukan puasa ayyamul bid atau insyaallah belum? Kapan itu? Habis puasa insyaallah. Nah selanjutnya saya agak sulit kalau ini dijelaskan agak tajam, karena memang waktunya sampai berapa Ustaz? Sampai jam? 20 menit saja. Presentasi awal 20 menit, tapi tidak dipresentasikan semuanya. Oke, baik. Sudah berapa? Sudah 15 menit ya kayaknya. Belum. Kemudian yang ketiga yang diungkap oleh Amr Khalid itu adalah salat istikharah. Bahkan beliau menggunakan bahasa menggelitik. Iya kan? Apakah ketika kita melakukan banyak hal dan kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, kita melakukan salat istikharah dulu atau belum? Jadi jika lo memang di sini ada yang masih ikut anggota IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, ada atau tidak di sini? Ini maaf, salat istikharah itu kan selalu diidentikan dengan nikah. Betul seperti itu kan? Padahal sesungguhnya salat istikharah itu bukan hanya milik nikah saja. Bahwa setiap aktivitas kita yang kita lakukan, manakala memang di situ ada opsi-opsi yang kita masih ragu, maka disitulah seyogyanya, sepatutnya seorang muslim itu harus memohon pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Kadang-kadang untuk menentukan itu tidak memohon pilihan kepada Allah, tapi ngitung jari. Ada atau tidak itu? Oh. Iya kan? Iya. Iya. Misalnya sebelum berangkat ke bedah buku di Wali Songo ini. Ini kan kadang-kadang ragu antara berangkat dan tidak kan? Ya, berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat. Kalau sudah berangkat ini kelihatannya enggak suka gitu kan, dibalik itu. Tapi inilah betapa indahnya manakala kita sebagai seorang muslim menentukan satu masalah, kita memohon pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini adalah merupakan sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita membangun hubungan yang begitu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya, ketika kita ragu, kita sering membuat pilihan-pilihan sendiri tidak dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru selanjutnya ada ini salat yang lain, salat sunnah yang oleh Amr Khalid ditekankan, yang sebenarnya ini juga ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah melakukan salat duha yang secara umum dia merupakan manifestasi awal dari aktivitas harian dia, karena salat duha itu adalah salat yang dilakukan pada waktu duha, dan waktu duha sekarang itu kan kira-kira sekitar jam 7 pagi sampai jam setengah 11. Nah, apa yang kita lakukan saat-saat kita berada di jam 7, kemudian sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, dengan cara kita melakukan salat duha itulah, berarti di situ kita mengawali aktivitas kita dengan membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Apalagi kita sadar sesadar-sadarnya, manakala kita beraktivitas di situ banyak sekali godaan-godaan, dan bisa jadi manakala kita tidak hati-hati, rizki yang akan kita gapai itu ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat duha itulah akan menjadi rem kita, karena kita sadar bahwa yang menggenggam rizki yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan tentang masalah hukum fikihnya, di situ juga sedikit disinggung. Maaf, biasanya kalau melakukan salat duha berapa rakaat? Dari dulu sampai sekarang selalu dua terus. Selalu yang dipilih itu adalah limit minimal. Padahal kalau kita lihat di situ, salat duha itu adalah antara 2 sampai 8 rakaat. Tapi rata-rata 8 atau rata-rata 2? Hah? Rata-rata 2. Kira-kira 8-nya pernah di, kalau dihitung berapa kali itu sampai hari ini itu? Hah? Ada kalinya atau tidak? Nah, ini. Nah, baru setelah itu salat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diadopsi oleh Amr Khalid itu adalah salat qiyamul lail. Subhanallah. Betapa di dalam buku itu Amr Khalid menulis beberapa riwayat, di antaranya adalah berkaitan tentang perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar, Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah seorang cendekiawan Makkah yang wafat di Makkah juga pada tahun 73 Hijriah. Betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ibnu Umar bahwa Anda adalah orang yang terbaik setelah Anda bangun malam. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu setelah beliau bangun malam itu, kalau biasanya apa yang kita lakukan kalau kita bangun malam? Iya kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu adalah beliau bergegas untuk melakukan qiyamul lail. Walaupun nanti ada kehati-hatian yang harus sama-sama kita waspadai, karena ada satu riwayat betapa akhir dari kehidupan Ibnu Umar itu, Ibnu Umar pernah agak menyesal. Kenapa? Dalam satu riwayat itu dikatakan Ibnu Umar itu pernah mengatakan seperti ini, saya menyesal sekali kenapa justru di usia-usia tua saya mengalami degradasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf, degradasi ibadah yang dimiliki oleh Ibnu Umar yang nama aslinya adalah Abdullah itu jangan pernah dianalogikan, dipadakan dengan degradasi yang pernah kita alami. Jauh. Dalam satu riwayat dikatakan kalau kelas sahabat itu sedang mengalami degradasi ibadah, itu baca Al-Quran satu harinya itu masih bisa bertahan satu juz. Kalau kita saat-saat mengalami degradasi beribadah, tilawatul Quran kira-kira pakai juz atau enggak pakai juz itu? Ain-ainan kadang-kadang enggak juga itu. Subhanallah. Inilah satu hal yang harus kita pahami gitu. Sehingga nanti ada kiat-kiat bagaimana agar kita mampu bertahan dalam melakukan salat malam. Kemudian yang kedua, ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Ubad bin Bashar. Dalam peperangan Dzatur Riqa itu betapa beliau itu ditugasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga, mengamati musuh, dan pada waktu itu beliau memanfaatkan waktunya untuk melakukan qiyamul lail. Dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manakala mereka melakukan qiyamul lail itu khusyuknya luar biasa. Sampai silakan nanti dibaca dalam buku itu, ketika beliau sedang melakukan qiyamul lail itu ada anak panah yang menancap pada anggota tubuhnya. Dan beliau sedang melakukan qiyamul lail. Kalau kira-kira yang kena anak panah itu kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa kira-kira yang kita lakukan? Kenapa diam semuanya? Tapi subhanallah, beliau masih tetap bertahan menikmati qiyamul lailnya. Kenapa? Dalam puncak kekhusyukan itulah beliau merasakan, tapi tidak merasakan begitu berat luka itu. Karena apa? Kekhusyukan yang ditampilkan, yang dihadirkan oleh Ubad bin Bashar itu mengalahkan pada luka dan rasa nyeri yang dia alami. Bahkan nanti subhanallah ada satu riwayat yang lain, bagaimana para ulama-ulama kita itu menggapai salat yang khusyuk. Nanti ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang namanya Urwah bin Az-Zubair. Dalam satu riwayat Urwah bin Zubair itu kakinya dia itu terkena penyakit, yang mana penyakit itu kalau dalam bahasa sekarang itu harus diamputasi. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika kakinya itu harus dipotong, beliau meminta kepada saudara-saudara beliau agar kakinya itu dipotong saat beliau sedang melakukan salat. Subhanallah. Karena ketika seseorang itu sedang mampu menghadirkan kekhusyukan, maka sekali lagi rasa nyeri itu mengalahkan, atau kekhusyukan itu mengarahkan nyerinya. Subhanallah. Kira-kira kalau kita sudah bisa seperti itu atau insya Allah belum itu? Atau insya Allah masih jauh? Baik. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Betapa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini juga termasuk sahabat Rasulullah SAW yang memiliki konsistensi dalam melakukan qiyamul lail sangat luar biasanya. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu, beliau saat melakukan qiyamul lail itu sering berlama-lamaan dan beliau mentadaburi ayat-ayat yang beliau baca. Sehingga pada satu saat beliau itu sampai membaca surat At-Tur di ayat yang ketujuh. Itu kan ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Bagi orang yang bisa menikmati indahnya baca Al-Qur'an, itu ketika beliau mendengar ayat, ketika membaca ayat itu, beliau itu langsung menangis. Bahkan dalam satu riwayat, dan di situ ada bahwa beliau sempat sakit selama 1 bulan. Pernah kita maaf membaca Al-Quranul Karim kemudian kita sakit 1 bulan? Pernah atau tidak? Subhanallah. Itulah Umar Ibn Khattab saat beliau melakukan Qiyamul Lail. Karena apa? Ayat daripada Al-Quranul Karim yang berbunyi Inna azaba rabbika lawaqi, itu akan artinya sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Bagi Umar Ibn Khattab yang pernah punya masa lalu premanisme yang begitu luar biasanya, bencinya terhadap Rasulullah SAW, akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim bertemakan tentang neraka. Inna azaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Beliau memberikan satu komentar, ka'anna hadhil ayata nuzilat ilayya, seakan-akan ayat ini Allah turunkan kepada saya saja. Teguran kepada Allah sehingga beliau mampu menyucurkan air matanya. Dan itu adalah sebuah kenikmatan. Karena maaf, tidak semua orang dalam melakukan salatnya itu bisa meneteskan air mata. Biasanya kalau kita salat meneteskan air mata atau tidak? Atau jangan-jangan karena memang di sini terlalu banyak air atau bagaimana? Ini begitu juga Anas bin Malik, bagaimana beliau berinteraksi dalam melakukan Qiyamul Lail. Beliau membagi waktunya itu dalam melakukan Qiyamul Lail, sepertiga untuk dirinya sendiri, nanti gantian sepertiga lagi istrinya, nanti sepertiga lagi untuk anak-anaknya. Kira-kira kita-kita seperti itu atau insya Allah belum? Tapi sebenarnya jika lo kita bisa lakukan secara kolektif, subhanallah, ini adalah sebuah keindahan, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini maaf, rata-rata yang hadir ini sudah menikah atau insya Allah belum? Kalau menikah gak kesininya atau bagaimana? Coba nanti kalau menikah, alangkah indahnya jikalau di malam hari kita bisa melakukan salat-salat malam kita berjamaah dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ini maaf bapak-bapak yang sudah menikah, insya Allah kalau malam hari salat malamnya sendirian atau insya Allah dengan keluarganya bapak? Alangkah indahnya kalau seorang suami di depan kemudian istrinya di belakang ibu ya. Ketika suaminya mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, istrinya di belakang mengatakan amin. Dan itu malam-malam. Kira-kira gimana itu? Subhanallah, semua kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah itu semua mampu digapai seseorang, menggapai manisnya ibadah jikalau dia mengetahui esensi hakikat dari ibadah itu sendiri dan dia memahami apa yang dia lafadzkan saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya merupakan kuncinya. Walaupun ada juga orang-orang yang bisa jadi dia melakukan salat awal-awalnya tidak tahu artinya, dia bisa mendapatkan satu kenikmatan, tapi akan mendapatkan kenikmatan lebih jikalau dia melakukan ibadah, tahu esensinya dan tahu lafaz-lafaz yang dia baca dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam konteks ini adalah melakukan qiyamul lail. Coba jauh sekalian, ada kendala. Ada kendala saat-saat kita melakukan qiyamul lail. Bisa jadi, maaf, kita agak susah melakukan qiyamul lail, maka di dalam buku itu nanti kita akan dapatkan kendalanya. Itu yang pertama adalah ketika kita terlalu banyak makan. Biasanya kalau maaf habis isya makan kita banyak, insya Allah malamnya pulas atau insya Allah nanti di malam hari bangun pulas sekali kan. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kami adalah kaum yang kami tidak makan sehingga kami itu merasakan lapar, dan ketika kami makan itu tidak sampai kenyang atau tidak sampai kekenyangan? Hah? Tidak sampai kenyang. Jadi gak boleh makan kenyang, tidak sampai kekenyangan gitu. Makan kenyang boleh, tapi tidak boleh sampai kekenyangan, kenceng banget gitu. Nah setelah itu, capek di siang hari itu juga biasanya akan efeknya itu juga berimbas aktivitas kita di malam hari, itu biasanya juga susah bangun malam. Maka dalam Islam itu ada yang namanya waktu kailula. Jadi waktu habis zuhur itu kita disunahkan untuk tidur sebentar. Tidur sebentar itu kira-kira kalau memang real gitu ya, kita ada jam-jam istirahat di kantor, taruhlah misalnya 10 menit, 15 menit, itu juga akan memulihkan tenaga kita. Ah, ini yang keempat. Kendala kita ketika kita ingin melakukan qiyamul lail itu adalah ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit kita akan bisa melakukan qiyamul. Coba maaf, tapi insyaallah kelihatannya di sini tidak ada. Jikalau kan biasanya jam 9 malam itu kan di TV acaranya apa itu? 9 ke atas. Sering lihat TV atau insyaallah enggak pernah lihat TV? Hah? Sering. Acaranya apa itu biasanya? Habis misalnya melihat konser dangdut misalnya. Maaf, apakah setelah kita nonton konser seperti itu, terus kita punya semacam keinginan yang kuat untuk melakukan amal soleh atau tidak? Ada kira-kira orang misalnya habis dari Ancol, dia habis menghadiri acara konsernya Gigi misalnya. Kalau Gigi gak ada, diganti dengan apa? Telinga atau apa itu? Misalnya, kemudian sampai di rumah, oh saya akan baca Al-Quran dong. Kira-kira ada atau tidak? Begitu juga apalagi dalam konteks melakukan qiyamul lail. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan inna sayyi'ata tad'u ukhtaha, sesungguhnya satu keburukan, satu kemaksiatan itu dia akan mengundang saudara-saudaranya. Maka jangan kaget kalau ada misalnya sebuah kemaksiatan yang namanya perampokan. Itu biasanya kalau kemaksiatannya itu bukan hanya perampokan. Apa itu biasanya? Ada biasanya pembunuhan, kalau tidak pembunuhan pemerkosaan, kalau tidak gitu penganiayaan. Karena itulah tabiat dari kemaksiatan, tabiat dari keburukan. Inna sayyi'ata tad'u ukhtaha, sesungguhnya keburukan itu dia akan mengundang saudara-saudaranya. Sebagaimana keburukan itu mengundang saudara-saudaranya, kebaikan itu juga akan mengundang saudara-saudaranya. Coba saat-saat kita menghadiri bedah buku seperti ini, biasanya apa yang hadir dalam diri kita? Habis menghadiri bedah buku seperti ini, insya Allah nanti malam qiyamul lailnya jalan atau insya Allah bagaimana itu? Insya Allah. Soal kemudian besoknya itu melakukan atau tidak itu kan masalah lain kan? Gitu. Nah kemudian yang keempat, ini berlebihan. Ini bagi saudara-saudara kita yang bisa jadi lagi merintis konsistensi dalam melakukan qiyamul lail. Jangan belum pernah melakukan qiyamul lail, langsung melakukan qiyamul lail di hari pertama saat dia punya motif untuk melakukan qiyamul lail, langsung 11 rakaat. Besoknya lagi 11 rakaat, besoknya lagi 11 rakaat, biasanya hari keempat masih atau tidak? Enggak. Karena apa? Merasakan capek. Lakukan itu secara kontinu. Baik, saya kira ini dulu, nanti bisa kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sedikit pemaparan satu bab ya dari buku Meraih Kenikmatan Ibadah. Ada bab-bab lain yaitu masalah khusyuk dalam sholat, berdoa, zikir, haji, dan keutamaan baca Al-Quran. Dan kita akan membahas bab ini dalam dialog nanti dengan Ustaz Abdul Yasir dan Mbak Anne. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Mbak Hanneke Putri, yaitu tentang kiat pribadi beliau, ya, pengalaman pribadi, ya, dalam meraih kenikmatan ibadah, terutama di bulan Ramadan. Sebelum beliau berbicara banyak tentang tips pribadinya, ya, kita mengenal beliau, ya, panggilannya adalah Mbak Anne dan nama lengkapnya Anneke Lutfia Putri. Lahir di Banyuwangi 24 Agustus 1966. Dan bertempat tinggal di Jalan Perum Kafesil, Blok EF 3, nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur. Saat ini beliau bekerja sebagai student counselor of Clinic Acting plus Anak Putri, kemudian Dewan Redaksi Majalah Sin Movie, serta pendiri PT Kreatif Muslim Pro. Menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai satu orang putra dan dua orang putri, Mbak ya. Kemudian bagi teman-teman yang kuliah di Universitas Nasional, Mbak Aneka adalah salah seorang senior antum dan beliau lulus dari S1 sastra Inggrisnya. Moto hidup beliau, hidup mulia atau mati syahid. Baik, sama-sama kita dengarkan uraian yang akan disampaikan oleh Mbak Aneka Putri. Pada Mbak Ane, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyautnya kenceng saya doakan masuk surga. Amin. Semuanya ya. Bawa saya, bawa daku serta gitu ya. Sama-sama masuk surga. Amin. Ya, sebetulnya saya malu kalau bicara tentang kiat pribadi karena saya tidak ada bandingannya kiat pribadi saya dengan kiat yang telah diambil oleh para sahabat Rasulullah maupun Rasulullah sendiri gitu. Kalau kiat pribadi saya bisa dibaca di buku Sujudku di Bulan Sabit, buku saya yang baru terbit juga. Tapi di sini saya akan coba untuk membedah secara kecil gitu, tidak selebar Ustaz Yasir mungkin, mengenai buku ini yang subhanallah bukunya bagus, inspiring banget bagi kita yang membacanya. Karena satu kalimat yang saya baca adalah, kamu ini dilahirkan dengan azan dan qomat. Diazani oleh bapak ibu kita waktu kita lahir. Tetapi begitu kita mengakhiri dunia ini, kita berakhir dengan disolatkan. Jadi bagaimana makna solat ini sendiri saya sampai merinding. Gitu. Kalau dulu saya solat rawatibnya istilahnya paling sebelum subuh atau sesudah maghrib 2 rakaat. Begitu membaca buku ini, akan dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala bila engkau, di hadisnya riwayat Tirmizi, kemudian Nasai ya Pak Ustaz ya, kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib saya sudah amin gitu ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya saya paling sholat witir gitu ya. Ternyata lain gitu ya. Kemudian sebelum subuh 2 rakaat. Itu akan dibangunkan rumah, sebuah istana di surga. Gimana kalau kita ke istana Bogor atau ke istana Cipanas atau di istana yang di Bali itu kita sudah terkagum-kagum istananya, apalagi udah istana yang punyanya Ratu Elizabeth. Kita sudah kayaknya takut kepreset gitu ya. Ini istana, sebuah rumah di surga. Wah, bisa tetanggaan dengan Siti Khadijah dong ya, gitu, yang penuh dengan mutiara. Saya udah bayangin kayak begitu aja, saya langsung saat itu juga langsung ambil wudhu dan mulai, ya alhamdulillah sejak dikasih panitia buku ini gitu, saya melaksanakan sholat yang 12 rakaat itu gitu. Karena saya merasa bahwa kalau di dunia kita minimal kita itu berharap bahwa apa sih 4 kebahagiaan seorang muslim di dunia? Kalau ada yang ingat, rumah yang lapang. Berarti minimal seorang muslim dan muslimah harus punya, minimal punya kamar 3 ya. Buat ibu bapaknya 1, buat anak perempuan 1, buat anak laki-laki 1. Setuju ya? Jadi jangan yang kalau kita punya, jangan alhamdulillah punya rumah SSSS, jangan alhamdulillah. Karena kebahagiaan seorang muslimah atau muslim itu rumah yang lapang, kemudian kendaraan yang baik, yang enggak mogok-mogok gitu loh. Gitu. Kemudian istri atau suami yang soleh, soleha, dan yang keempat adalah tetangga yang baik. Bayangin aja kalau kita pulang malam-malam capek, kalau tetangga kita usil ya, itu habis gini. Kita mau beli mobil aja yang enakan dikit, dari mana itu uangnya, kan gak enak juga gitu kan. Mending kalau rumput tetangga lebih hijau gitu ya, tetangga kita manis-manis, cakep-cakep, gak apa-apa. Nah ini yang rasanya kita, nah. Jadi apalagi rumah di surga. Subhanallah, saya gak bisa membayangkan yang airnya aja tidak membuat kita haus dan sebagainya, rumah di surga. Itu yang membuat saya begetar. Apalagi dibilang bahwa sholat adalah stasiun pengisian bahan bakar buat manusia. Kalau kita, ibu, diperintahkan oleh Allah yang punya zakat, yang punya kita, kalau kamu sholat 5 waktu langsung berapa kita? 7 menit ada kita sholat 7 menit ada ya 7 menit 7 menit kali 2 berapa? Kali 5 kok 35, 35 menit ditambah sholat duha, sholat ya paling 1 jam gitu ya. Kita kuat gak 1 jam berturut-turut sholat? Ngaku, ayo ngaku, enggak ya kayaknya. Kalau kita nonton ibu infotainment, kuat ya 1 jam? Abis infotainment di RCTI, switch lagi ke Indosiar, switch lagi, enggak selasa 2 jam setengah dalam satu waktu. Kuat ya gitu. Tapi kalau kita sholat atau baca Quran 1 jam, puyeng ya. Itulah indahnya Allah memerintahkan kita. Pada waktu kita bangun, kita bangun tidur, kita rindu bertemu dengan Allah. Kita sholat subuh. Pada waktu kita capek bekerja, atau ibu capek ngurusin rumah tangga, kita ketemu sama Allah lagi sholat zuhur. Pada waktu kita kepengen istirahat, pengen leye-leye, ingat Allah dulu deh, sholat asar. Kemudian setelah kita berjumpa dengan suami dan anak-anak, setelah anak-anak manis-manis habis mandi sore, makan camilan, kita sholat maghrib. Kemudian sebelum tidur, kita udah bergaul sama anak, ngajarin anak sekolah, kemudian membahagiakan suami di rumah, kita bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat isya. Subhanallah, itu perintah-perintah Allah enggak akan memberatkan kita, malah membuat kita, oh iya ya, saya belum. Ini yang menyebabkan bahwa salat itu menjauhkan diri dari pekerjaan yang mungkar dan maksiat. Seharusnya seperti itu kalau kita benar-benar khusyuk dalam salat-salat kita. Takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, insyaallah salat memang bisa membikin kita jauh dari maksiat. Dan subhanallah, kemudian tadi dibilang sama Ustaz Yasid dalam buku ini juga, kalau kamu punya kebutuhan, tinggal kamu minta sama Allah dengan salat hajat. Kalau kamu punya dua pilihan, maksudnya si A atau si B ya. Apakah yang A itu punya 3T enggak ya? Takwa, tampan, tajir. Boleh nih. Tapi menurut kita boleh, tapi bagaimana menurut Allah? Mungkin si tampan ini ternyata ke kamar mandi aja harus bangunin ibunya. Mana yang terbaik buat kita belum tentu juga terbaik buat Allah. Nah, itu gunanya kita salat istihara. Subhanallah. Kemudian kegembiraan kita dirayakan oleh salat Id, salat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian kalau kita kekeringan seperti ini, kita minta hujan, ada salat minta hujan. Salat Jumat adalah pertemuan umat Islam seminggu sekali. Semuanya terjawab dengan sholat. Ini buku memang bisa menggelitik kita. Oh ternyata berjumpa dengan Allah kita bisa setiap saat. Coba kalau kita ketemu dengan Presiden SBY, kita deg-degan. Aduh mau ngomong apa ya sama Bapak Presiden gitu ya. Belum banyak ajudannya yang agak galak-galak itu gitu. Sama Allah kita deg-degan gak ya kalau mau sholat? Atau cuma untuk di pengantar penulis ini, apakah hanya untuk menggugurkan kewajiban kita sholat? Hanya takut kepada azab Allah aja, tapi tidak rindu kepada yang pembuatnya. itu yang digelitik oleh penulis yang membuat saya merasa masya Allah bahwa iya ya, setiap lini kehidupan kita, setiap nafas kehidupan kita, kalau kita isi dengan ingat kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keluarga yang insya Allah sakinah, mawadah, warohmah, dan wadawah. Karena kalau kita kepengen keluarga kita bagus, otomatis lingkungan kita juga harus bagus. Jadi suami saya juga, ini ke tips saya pribadi ya, suami saya bilang begini, saya lebih bangga kamu jadi pembicara seminar atau bedah buku atau istilahnya jadi da'iyah lah, menyampaikan satu, walau satu ayat gitu kamu sampaikan gitu, daripada kamu main film katanya gitu. Karena akhirnya saya berkesimpulan bahwa oke, saya lebih mengundurkan diri dari dunia film, karena bagaimanapun juga walaupun banyak, awalnya saya bahagia banget bahwa film Islami itu di Indonesia tidak hanya bulan Ramadan, sekarang tiap hari. Tapi kesananya kita sebagai orang film juga miris dengan film-film itu gitu. Kalau di dalam umat kita ya, Islam, kalau kita melihat jenazah yang penuh belatung dan sebagainya, itu kan kita menutup rapat-rapat, memandikan jenazah gampang, tapi menutup rapat mulut kita ini yang susah. Bagaimana kalau di TV itu disebutkan bahwa ih, mayatnya belatungnya banyak, gini. Padahal kalau kayak menurut agama kita, setiap omongan yang jelek dari kita adalah azab buat si mayat. Kasihan dia. Kalau doa yang kita ucapkan yang baik-baik buat si mayat itu merupakan juga kebaikan buat si mayat sendiri. Jadi itu gak masuk akal buat saya bahwa itu namanya film Islami gitu ya. Astagfirullah tak apa gitu, tapi jauh dari kesan Islami. Kemudian para kiai digambarkan bisa terbang. Ya bagaimana kalau Pak Yasir sebelah saya ini gak bisa terbang? Apakah kurang ilmu gitu kan? Iya. Jadi takut saya gitu. Kemudian juga Pak Kiai datangnya di akhir film. Kalau udah orang biasa gak bisa naklukin siluman buaya atau siluman apa gitu, Pak Kiai dipanggil untuk ngusir para siluman. Kemudian juga ada Pak Kiai burung-burung hantu, buru apa, ditaruh di botol. Apa iya gitu? Saya sampai kadang-kadang miris. Makanya itu saya makanya dibilang bahwa saya bikin majalah yang namanya Sin Movie itu adalah mengingatkan bahwa awas virus film Islami. Karena bagi saya juga kalau sudah memakai jilbab rapat gini, dada tertutup begini, kemudian saya pernah dapat tawaran masuk ke ruang dukun gitu. Atau marah-marah pada suami yang enggak kejuntrungan. Saya bilang, "Waduh, ini tidak mencerminkan karena memang mungkin ya para akhwat juga pernah marah sama suaminya gitu. Tapi ini kan public figure. Biasanya remaja itu gampang mencontoh apa yang ada di TV. Saya takutnya bahwa itu pakai jilbab tapi kok marah-marahnya kayak gitu gitu. Saya takut sekali gitu. Kemudian juga berpegangan tangan dengan suami gitu di film. Itu kan bukan suami kita beneran gitu. Bagaimana perasaannya hati suami saya kalau melihat saya pegangan tangan dengan lawan main saya gitu. Itu yang membuat saya udah deh mending enggak main film kalau tidak membawa kebaikan buat suami saya, keluarga saya maupun umat yang melihat gitu. Itu yang menyebabkan saya lebih baik saya bikin sekolah acting aja deh, sekolah. Itu mungkin satu-satunya sekolah seni yang Islami. Masuk sekolah kita buka sendal seperti di masjid gitu. Kemudian kita sebelum kelas kita sholat bersama dulu. Kemudian saya anjurkan murid-murid saya untuk puasa Senin Kemis kalau hari-hari biasa gitu. Kemudian yang bisa nambah sholat tengah puasa tengah bulan. Kemudian yang mau nambah lagi sholat puasa Daud. Kalau saya puasa Daud cuma pada waktu Rajab sama Sa'ban aja. Kalau di luar itu Saya gak diizinin sama suami gitu. Kamu puasa mulu, kapan enggaknya gitu. Loh kemarin saya gak puasa, sekarang puasa, walah. Jadi saya apa namanya ya, ridho suami aja lah gitu. Kalau saya bilang, makanya kalau puasa itu puasa sunnah itu izin suami dulu gitu kan. Jadi ya saya bilang, mas aku izin dulu gitu kan. Jangan deh, kalau suami jangan-jangan ya jangan gitu. Jadi beruntunglah kalau yang belum menikah gitu bisa memperbanyak puasa sunnah gitu. Ya itu insya Allah gitu. Jadi kalau bikin tips gitu ya, kalau yang belum menikah gitu, bagaimana sih punya suami yang soleh gitu? Ya kita mungkin menjadi yang soleha dulu gitu. Karena pada waktu suami saya minta saya untuk menjadi istrinya, saya cuma tanya, kamu bisa baca Quran? Bisa gitu. Kalau gitu itu aja jadi maharnya gitu. Saya suruh cuma baca surat An-Nur 1-5, tidak berat. Karena saya takut sama Allah bahwa di dalam hadis Rasulullah ya Ustaz ya, bahwa kalau seorang pemuda yang taat minta kepada kamu, jangan kamu tolak dan jangan kamu beratin maharnya, kasihan gitu. Nanti puasa terus nanti. Para bapak-bapak yang belum nikah nanti suruh puasa terus. Jadi itu aja, tapi saya cuma tapi satu permintaan dari bapak saya kepada suami saya, okay, maharnya anaknya enggak berat. Tapi kamu harus janji pada saya untuk mengajak keluarga kamu, istri kamu dan anak-anak kamu untuk masuk surga bareng-bareng. Itu kan lebih berat. Jadi suami saya kalau sekarang kalau memarahi saya juga enggak berani marah gitu. Paling dia diem. Karena takut. Marahnya suami itu kan juga marahnya Allah gitu. Jadi dia lebih baik diem. Mas tegur aja kalau saya marah, enggak. Kalau saya tegur kamu nanti tersinggung dan kamu nanti menangis, nanti saya yang ikut menangis. Jadi lebih baik saya ambil wudu, sholat 2 rakaat. Lebih baik saya minta Allah, Allah aja yang negur kamu. Aduh, lebih berat lagi gitu kan. Jadi subhanallah dalam sholat juga, teguran suami juga bisa dalam sholat. Kalau kita lihat aja kalau suami saya mojok sholat 2 rakaat sambil nangis gitu, ya berarti saya salah deh sama dia gitu. Kasihan gitu kan. Jadi tinggal saya aja kita minta maaf, apa sih yang salah, lalu dia gini gitu. Jadi ya kalau bapak-bapaknya, tapi ini alhamdulillah ya, saya baru kali ini di sebuah bedah buku gitu Wali Songo ini, para bapaknya lebih banyak daripada para ibunya. Subhanallah, biasanya setiap seminar itu kebanyakan para ibunya daripada para bapaknya. Saya malah bilang istrinya suruh soleha gitu, bapaknya kemana gitu. Lagi soalnya puasa. Lagi puasa. Lagi. Oh iya gitu ya. Karena gak mungkin kalau keluarga Sakinah itu bapak-bapaknya gak soleh dulu gitu. Bapaknya juga harus soleh kemudian bisa mengajarin ibunya. Begitu dulu mungkin Pak Ustadz, nanti kita akan yang menunjukkan yang lain. Baik, tadi sedikit dari Mbak Anna Kebutri tentang pengalaman pribadinya untuk mendapatkan kenikmatan ibadah. Kita sama-sama akan berdialog ya, akan berdiskusi dengan Ustadz dan Mbak Anna Ke tentang topik kita dari satu buku, yaitu meraih kenikmatan ibadah. Tadi Ustadz Abdul Miyasir sudah mengingatkan pada kita tentang berbagai macam sholat sunnah ya, yang terdapat ataupun yang dibahas oleh Amnul Khalid dalam buku ini. Kemudian beliau juga sempat membahas kendala yang dialami oleh kebanyakan orang ketika hendak melakukan Qiyamul Lail. Ya, ada 4 tadi. Dan juga sempat disinggung tentang kenikmatan sholat khusyuk ya, yang dialami oleh 2 orang sahabat tadi. Baik, saya akan buka term tanya jawab ya. Pertama 3 orang. Ya, nanti dari Mbun Publishing akan ada door prize untuk 3 orang penanya dan yang akan menilai Mbak Anneke dan Ustadz Abdul Miyasir. Jadi kita buka term pertama untuk 3 orang penanya. Silakan 1, 2, ibu-ibunya 1. Ibu-ibunya belum ada yang mau bertanya. Dari bapak itu 1 lagi, silakan Pak. 3 Pak ya. Tolong disebutkan namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Didi Purnomo Tat dari Ciputat. Satu hal yang saya tanyakan terkait topik yang coba kita angkat pada siang hari ini, nanti silakan Ustadz dan Mbak Aneke yang pikir bisa ikut menjawabnya. Pertanyaan saya berangkat dari sebuah koran yang waktu itu sempat saya baca, salah satu harian nasional yang membuat sebuah pelatihan, Tat. Pelatihan sholat khusyuk. Wah, saya tertarik juga sedikit gitu. Cuma karena waktu itu domisili saya belum di Jakarta, jadi gak bisa ikut pelatihannya kayak gitu. Apa benar, kemudian kan yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah benar ini sholat khusyuk bisa dilatih, dan kalau memang itu ada, berapapun boleh deh kita bayar. Nah itu. Nah pertanyaan saya gitu, Tat. Kalau menurut Ustadz dan Mbak Aneke, kira-kira benar gak sih training-training seperti itu memang menjanjikan kita bisa sholat khusyuk? Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bahwa nama saya Andi Ahmad Daud. Nama aja. Saya ingin bertanya dengan Ustadz bahwa di sini Ustadz memaparkan kendala dalam melaksanakan sholat malam. Salah satunya itu capek di siang hari. Sedangkan saya gak merasakan capek di siang hari karena saya bertugas malam. Jadi permasalahannya, bagaimana Ustadz, sedangkan saya ingin sekali untuk melaksanakan Qiyamul Lail, tetapi saya merasa ada suatu rintangan karena saya berjaga di malam hari. Dan juga apabila apakah sholat itu bisa dalam keadaan terburu-buru, misalnya saya izin dengan kawan saya sholat dulu sebentar ya, karena dan juga saya merasa khawatir kalau kawan saya terjadi apa-apa di tempat saya bertugas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin menggantikan sholat malam saya Qiyamul Lail itu dengan sholat-sholat duha. Tapi saya ini manusia yang tidak sempurna, karena begitu berjaga saya harus tidur. Jadi sholat Qiyamul Lail gak dapat, dan sholat duha pun kayaknya agak sulit. Iya, karena habis berjaga malam sampai pagi saya harus tidur. Dan itu merupakan sunnah, karena saya tetap untuk yang fardu saya tetap utamakan, walaupun yang sunnah saya agak-agak sedikit kurang ya. Maka Ustadz mungkin punya jalan keluar bagaimana caranya. Dan juga untuk Mbak Ana, memang saya suka dengan menonton film-film Islami, terutama itu juga menambah keilmuan dan juga membimbing anak-anak yang misalnya mereka menonton itu merasa punya inspirasi untuk melakukan seperti hal bintang aktor ataupun aktris yang ada di sinetron, misalnya selalu berpakaian baju koko ataupun berjilbab. Itu merupakan hal yang positif. Dan juga tetapi ada hal-hal lain yang di luar aspek agama. Misalnya hantu setan itu digambarkan dengan hal-hal yang putih ataupun hal-hal yang terbang-terbang, itu kayaknya nggak rasional, karena Allah nggak mungkin memperlihatkan suatu hal-hal yang gaib dengan manusia, karena kita ada hijab, kita nggak bisa, hanya hal setan bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat. Karena mungkin itu Mbak Ana, saran Mbak Ana kan mungkin aktif di musyawarah-musyawarah tentang atau parfi ataupun yang lainnya. Mungkin di situ Mbak Ana bisa kasih masukan, tolong berikan suatu analisa film yang positif, karena itu dapat merangsang pemikiran anak-anak. Karena kalau anak-anak itu pada malam hari dia kita bilang takut-takuti oleh setan, dia takutnya minta ampun. Karena sedangkan setan itu tidak perlu ditakuti. Jadi mohon tolong juga disarankan untuk merubah gaya cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Son Haji Abdul Syukur. Saya tinggal di Petamburan. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah masalah Qiyamul Lail. Ini bagaimana kita bisa memulai Qiyamul Lail yang akhirnya bisa istiqomah gitu. Sementara ini yang sering saya kerjakan itu Qiyamul Lail itu selalu terputus gitu. Jadi apa yang bisa menggugah perasaan kita supaya kita tuh seakan-akan Qiyamul Lail itu merupakan sebuah kebutuhan gitu. Jadi yang sering terjadi itu terputus lagi, kita mulai lagi, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan sholat sunnah taubat ini Pak. Apakah sholat taubat itu hanya dilakukan sekali atau setiap kita berbuat dosa gitu yang sering kita lakukan? Nah, itu begitu juga termasuk mungkin sholat sunnah hajat. Apakah itu bisa rutinitas gitu ya? Karena saya sering konsultasi dengan kiai, kadangkala dikasih sebuah bacaan ini kerjakan sekaligus dengan sholat hajat gitu, rutin tiap malam gitu. Nah itu yang saya tanyakan. Saya rasa sekian singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu Pak ya, ada 8 pertanyaan. Maaf, ada 7 pertanyaan. 2 untuk Mbak Aneke ya, dan 5 untuk Ustaz Abdul Miyasir. Saya persilakan Mbak Aneke dulu mungkin Mbak. Yang pertama dari Didi Purnomo, yaitu tentang pelatihan sholat khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas Didi, saya juga pernah dengar juga. Tapi sebetulnya ini ya Pak. Saya yakin segala sesuatunya itu bisa dipelajari. Mungkin niatnya juga mempelajari sholat khusyuk. Tapi kalau kita baca di buku ini halaman 55, ketahuilah pintu utama agar kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah kita harus mengetahui untuk apa kita diciptakan. Dalam surat Az-Zariyat 51, surat Az-Zariyat 51 ya, ayat ke-56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah, dilahirkan di dunia awal dengan azan, dimatikan dengan sholat. Jadi kalau kita tahu bahwa makna kita hidup di dunia ini hanya berjumpa kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan khusyuk dalam sholat kita. Karena bagaimana, seumpama Mas Didik mana ya Mas Didik? Nah Mas Didik, kalau saya bicara dengan Mas Didik, saya jawab loh pertanyaannya Mas Didik. Mana Mas Didik? Ya, oh ya Mas Didik. Mas Didik, kalau saya jawab pertanyaan Mas Didik, kemudian Mas Didik itu udah saya jawab, matanya kesana kemari, lalu garuk-garuk, betulin kaos kaki dan sebagainya, nyaman gak saya? Demikian juga kalau Mas Didik dalam sholat, Allahu Akbar, menghadap kepada Allah, udah niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, tiba-tiba Allahu Akbar, kemudian utangku sama Rohimin berapa ya? Oh, aku tadi rencananya mau beli buku ini nih gitu. Jadi apakah Allah menerima sholat Mas Didi istilahnya kayak gitu? Wallahu alam ya jawabnya. Tapi kalau kita menganalogikan aja bahwa kita berjumpa dengan Allah loh, yang punya zakat, yang menciptakan kita. Berapa kenikmatan yang kita hidup, kita bisa nafas. Kalau kita ngelihat di RSCM orang yang nggak bisa nafas, itu satu tabung itu harganya 1 juta, 1 juta cuma untuk nafas. Kemudian gigi kita enak buat makan. Kalau kita gigi satu dibetulin. Kalau kita di rumah sakit ibu dan anak di tempat Cibubur, itu 1 gigi 200.000 untuk betulin lubang aja. 1 gigi 200.000. Belum kita bisa mendengar. Mendengar itu kalau hearing aid yang paling murah 1.300.000. Jadi berapa jumlah kenikmatan, belum barang kita bisa tegak. Kalau kita beli pin untuk menegakkan punggung itu harus platina dari emas putih murni. Berapa juta lagi kita keluarkan? Berapa miliar kehidupan kita satu hari aja yang kita mesti syukuri kepada Allah. Masa kita menghadap kepada Allah kita mikirin Rohimin, mikirin si Aisyah, mikirin apa gitu kan? Alangkah tidak bersyukurnya kita kepada yang menciptakan jagat ini. Kita tidak bersyukur, kita tidak punya adab, tidak punya etika gitu sebenarnya menghadap kepada Allah. Kepada Pak SBY aja kalau kita masih gini-gini aja dibecek sama ajudannya. Kepada Allah, masa kita juga selengean istilahnya gitu, easy going fellow gitu, enggak mungkin lah. Kalau kita berpikir bahwa kita menghadap kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, insya Allah kita salat kita khusyuk. Gimana pun juga di dalam Rasulullah juga bilang kalau kamu merasa berat salat, kamu bisa memilih surat-surat yang pendek. Tetapi kalau ruku'lah dengan tuma'nina, berdirilah dengan tuma'nina, kemudian belum berdiri, belum tegak, udah gini lagi. Belum sujudnya, belum merapat, sudah begini lagi. Belum sujudnya, belum enak. Bagaimana kita bisa tuma'nina menghadap Allah gitu misalnya. Itu enggak bakalan kita akan mendapatkan khusyuk gitu. Insya Allah seperti itu. Kemudian Mas Andi yang selalu jaga malam, ya. Insya Allah Pak, akan saya sampaikan. Untuk sikap kami pribadi adalah suami saya juga seorang sutradara. Dia tidak akan menggarap film kalau yang itu merusak akidah orang Islam, walaupun itu big bucks, misalnya ada uang lah buat keluarga. Paling pada waktu dia pernah ditawarin awal-awal si Firullah itu beliau yang ngejain sama Pak Hairul Umam. Tapi begitu sudah ratingnya sudah naik, kita udah suka SMS nonton ya si Firullah gitu-gitu. Ternyata sudah enggak keruan lagi, udah antara yang baik maupun yang itu udah kabur. Kita tegur apa produsernya. Jawabnya produsernya apa? Emangnya sutradara cuma kalian berdua? Kita udah tahu daripada diusir kita mending mundurkan diri gitu. Padahal dalam hati saya aduh kalau bukan kamu yang ngerjain nanti takutnya bukan, ternyata benar orang Nasoro juga ngerjain film-film kita gitu kan. Orang yang enggak ngerti agama gitu. Padahal saya pernah, Mas, saya dapat tawaran nih Mas, jadi ustazah. Oh boleh, kata suami saya, boleh. Gitu. Saya lihat sutradaranya juga orang Islam, aman saya. Begitu saya di tempat lokasi, itu di dalam musola kecil, ceritanya di dalam musola rumah sakit, saya cuma ngimamin satu orang saja. Itu sama petugas itunya artistiknya, itu sajadah saya yang bu ustazahnya di depan, makmumnya di belakang. Sutradaranya orang Islam, saya tunggu-tunggu, enggak diperbaiki. Saya bilang, Mas, maaf ya Mas, kalau wanita itu sejajar. Oh begitu. Sutradara loh, kalau sama Mas kita biarin gitu, gimana kita tanggung jawabnya kepada masyarakat. Itu yang kadang-kadang, makanya saya pengen berharap banyak-banyak orang Islam yang benar-benar yang kafa yang terjun ke dunia film. Saya perhatikan dulu, saya sama suami saya kepengen bikin film ketika Mas Gaga pergi. Saya modal 750 juta udah di tangan istilahnya gitu ya. Tapi untuk film layar lebar yang bagus itu 2,5 miliar. Kemana saya mintanya? Akhirnya saya dibantu oleh bank syariah gitu ya, kita nggak usah nyebutin bank syariah apa gitu, untuk mengumpulkan nasabah-nasabahnya, berarti orang-orang kaya Islam di Jakarta dengan dining. kita hibur dengan nasyid kita gitu, apa nasyid MJ16 gitu ya. Kemudian kita kasih proposal yang bagus bahwa kalau bikin film Islam waktu itu masih belum marak TV-TV Islami gitu ya. Bahwa insya Allah orang kita itu mau nonton kalau filmnya begini. Lalu kemudian begitu selesai acara, kita lihat belangkonya semuanya kosong. Tidak ada orang kaya, orang Islam itu yang mau membiayai film Islami. Kemudian saya teleponin satu persatu sampai minggu kedepannya, yang keluar, yang ini, aduh gimana. Ada pertanyaan yang menyakitkan hati, kalau saya invest, modal saya balik enggak? Saya untung berapa? Gitu. Wah, kalau sudah mikir untung rugi ya buka aja toko kelontong gitu kan. Enggak ada kesadarannya gitu mas. Tapi akhirnya yuk kita bikin aja film Mas Gaga dengan uang yang 750 juta aja deh. Mungkin dari video dulu baru kita upgrade ke film gitu. Dilala kita mempercayakan kepada orang yang kita percayai uang itu, ditilep. Marahkah saya sama suami saya, itu uang enggak sedikit kalau kita bisa beli rumah yang lapang dan lega, istilahnya gitu ya. Tapi saya bilang sama suami saya bilang yuk kita sholat, kita nangis bareng, kita senyum bareng, akhirnya gimana An? Kalau kita sudah ikhtiar An gitu, kita kepengen bikin film Islami, mungkin Allah belum mengizinkan, mungkin kita dikasih ujian dulu, masih istiqomah enggak, masih mau enggak film bikin film Islami gitu dengan cobaan yang kayak gini gitu. Jadi saya bilang insya Allah, ayo kita mulai sekarang kita akan menabung gitu. Saya bilang kakak saya udah panas, polisiin aja itu temanmu. Mama saya bilang udah ada, saya ada teman pengacara kayak gini. Waktu itu saya lagi hamil, memang sudah sempet sih rame di infotainment gitu ya, anaknya ditipu temennya 750 juta kayak gitu ya. Tapi saya bilang saya harus mondar-mandir ke kantor polisi, sedangkan kandungan saya besar. Suami saya bilang begini, An, kamu lebih sayang uang kamu atau anak kamu? Terserang saya lebih sayang anak. Ya sudahlah, lebih baik memaafkan daripada kita ada dendam di hati. Lebih baik mungkin itu, udahlah uang yang diambil sama orang itu mungkin Allah aja nanti yang gimana yang membalasnya. Yang penting kita, ya Allah mudah-mudahan uang itu merupakan ujian buat kami. Mudah-mudahan jadi pelebur dosa kami, niat-niat kami yang belum lurus. Udah gitu lebih enak, plong udah. Mudah-mudahan Allah ganti, gitu aja. Tapi insya Allah mas, saya akan berdoa terus sama suami, segala upaya akan bikin film Islami, film layar lebar yang mudah-mudahan itu bisa menjadi tontonan maupun tuntunan gitu. Karena kalau kita udah ngelawan produser-produser yang ada di stasiun-stasiun, itu mereka gak peduli itu film Islami. Film Islami ada itu bukan karena kita harus gembira, karena itu permintaan masyarakat, banyak yang nonton. Tapi isinya kayak bagaimana, belum ada yang protes katanya. Selama masyarakat gak protes, gak banyak protes, itu akan tetap aja kayak gitu. Suka kok. Jadi setiap Anda nonton TV, Frank, itu sistem SRI, yang rating itu ada pancar kayak satelit. Setiap kali kita on, walaupun cuma 5 menit, itu berarti udah dihitung. Satu keluarga yang memancarkan TV itu dihitung 3 orang. Jadi kalau kita gak mendukung film-film Islami yang jauh dari Islam, ya tinggal matikan TV aja, pilihannya ada di kita kok. Gitu. Anak saya pernah, saya bilang, nak, yuk bangun malam, yuk kita sholat tahajudnya. Katanya Pak Yasir, alangkah indahnya kalau amin, kayak gitu kan. Mama takut, sedek. Iya, kata sinetron yang saya tonton. Saya orang sinetron loh, kecolongan anak saya nonton film itu. Katanya hantu di rumah itu kalau enggak di bawah tangga, karena dia habis nonton pemburu hantu, di bawah tangga, kalau enggak di kamar mandi yang banyak. Dia mau sholat aja, mau masuk kamar mandi takut. Saya bilang, loh, nak, setan itu takut sama doa. Gimana doa mau masuk kamar mandi gini? Kayak gitu. Jadi saya waktu malam itu ya nongkrongin dia wudu di kamar mandi. Karena supaya untuk begitu dahsyatnya sebuah tontonan ya terhadap anak, apalagi usia masih kecil gitu. Ternyata makanya itu yang membuat mesti hati-hati. Lebih baik suami saya bilang begini, kalau udah enggak sepakat sama produsernya, SMS saya gitu. Istriku, silakan mengencangkan ikat pinggangmu lagi, paling gitu. Ya udah mas, aku boleh ya puasa Daud, kayak gitu. Ketawa dia gitu kan. Kamu itu ada aja gitu. Jadi insya Allah selama saya masih ada dan saya mengharapkan bahwa banyak orang yang masih peduli dengan Islam, mudah-mudahan insya Allah nanti akan ada film-film Islami yang benar-benar jadi tontonan dan tontonan. Insya Allah doain ya mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin sebelum Ustazah belum nyasir menyampaikan jawaban, beberapa waktu yang lalu di tempat ini hadir Mas Fahri Aziza, scriptwriter Indosiar, dan juga Mas Golagong, ya, hadir di tempat ini dan dua-duanya menyampaikan kurang lebih sama dengan Mbak Anne ke persoalan yang dihadapi oleh sineas Muslim yang benar-benar ingin mengembalikan film-film Islami pada koridor Islam yang benar, gitu. Dan saya pikir ide-ide Mas Fahri dan Golagong juga sejalan dengan Mbak Anneke, gitu. Ketika mereka berbicara tempat ini ya, mungkin saya sendiri agak sangat bagus Mbak, dengan bertemu dengan Mas Golagong. Bahkan Mas Golagong yang dulu kita kenal dengan Balada Siroynya, gitu kan, sempat mengeluarkan pernyataan di sini, kalau ada saya rela segera pergi dari RCTI, dia bilang seperti itu. Saya pikir di satu sisi mungkin tidak komunikasi mungkin. Kalau kami dari publishing, gitu ya, dari penerbit, sering mengundang mereka untuk berdialog dengan kita, gitu. Dan mudah-mudahan kami berharap juga ada dialog di antara teman-teman yang aktif di perfilman dan juga memiliki giro keislaman yang tinggi. Demikian Mbak informasinya Mbak, insya Allah. Ya, untuk selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan jawaban dari Ustaz Ablum Yasir untuk pertanyaan Mas Didi, ya, kemudian Pak Andi dan Pak Haji Abdul Syukur. Dengan Ustaz ada 5 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit melanjutin tentang masalah TV. Kebetulan saya juga punya pengalaman selama 2 tahun di TPI. Waktu saya 2001 sampai 2003 presenter di Kuliah Subuh, saya sering ketemu dengan pihak direksi. Kita juga sebenarnya melakukan manuver-manuver bagaimana agar TV itu tidak merusak moralitas. Saya kira semuanya sepakat bahwa para pengelola stasiun televisi itu selalu orientasinya adalah profit. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan pada waktu itu, memang kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat individual, person. Nah, problemnya adalah memang ketika kita lakukan itu selalu berhadapan di jajaran pengambil keputusan di atas. Tapi insya Allah mudah-mudahan pekerjaan ini terus berjalan. Dan termasuk juga saya alhamdulillah setiap 1 bulan sekali ada pengajian di SCTV untuk karyawan. Jadi ini saya jadikan media untuk berdakwah, mudah-mudahan pelan-pelan TV kita dari hari ke hari mulai membaiklah. Baik, berkaitan tentang masalah pertanyaan Mas Didi ya, jauh-jauh dari Ciputat ya, tentang pelatihan salat khusyuk. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa legal saja pelatihan khusyuk itu, salat khusyuk itu diadakan. Tapi dengan syarat, jangan memasukkan hal-hal yang tidak bersifat syar'i. Jangan mengada-ada. Misalnya, ini kan ada satu pelatihan-pelatihan tertentu. Salah satunya adalah melakukan salat di ruang yang lapang, yang terbuka, di dekat gunung atau di dekat pantai itu. Iya kan? Itu. Dekat laut kan? Itu. Jadi kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam menggapai salat khusyuk itu memang dirumuskan oleh para ulama-ulama kita, itu minimal ada 3 cara. Yang pertama, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk memahami lafaz yang kita bacakan dalam salat. Jadi maaf, kelihatannya sederhana. Jikalau dilakukan riset kecil di tempat ini, panitia bedah buku ini membagikan kertas, atau ambillah narasi singkat yang lafad-lafad yang kita baca dalam salat. Silahkan dimohon seluruh yang hadir untuk menerjemahkan lafad-lafad yang begitu akrab kita baca dalam salat kita. Ini kira-kira 100% bisa menerjemah atau insya Allah tidak 100% bisa menerjemahkan? Insya Allah. Oh, saya kira insya Allah bisa. Ini secara fair saja. Jadi sulit sekali bagi kita untuk menggapai salat khusyuk manakala memang kita dalam melakukan ibadah itu tidak bisa memaknai lafaz yang kita baca dalam salat. Sementara untuk mengetahui makna itu kan cukup gampang kan. Naik ke atas, beli buku yang isinya tentang masalah salat, dan di situ ada terjemahan tentang lafaz-lafaz salat. Jadi intinya bagaimana kita menghadirkan sebuah kesemangatan. Kesemangatan untuk bisa memaknai apa yang kita baca dalam salat, dan pada waktu yang bersamaan kita setelah memahami kita menghadirkan penghayatan. Nah, cuma ada variabel lain yang tidak lain adalah tentang masalah intuisi kita, tentang masalah hati kita. Ada satu ungkapan yang menarik dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan seperti ini, dan itu ada di dalam buku yang sedang kita bedah. Umar mengatakan seperti ini, jikalau orang itu hatinya khusyuk, niscaya salatnya juga akan khusyuk. Nah, sementara yang menjadi pertanyaan, kira-kira hati kita sudah khusyuk atau insya Allah belum khusyuk? Hati khusyuk itu adalah ketika hati kita hidup. Sementara kita tahu bahwa tipikal hati itu kan ada tiga. Ada yang namanya al-qalbul hayyu, yaitu hati yang hidup, hati yang saat-saat dia mendengar taujih rabbani, ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, hatinya kemudian bisa menerima dan menjadi tentram karena arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang namanya al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ada kata bedah buku saja, bedah buku Islam saja sudah lari. Ada atau tidak yang seperti itu? Mendengar azan aja sudah sikapnya sudah sikap-sikap yang tidak menunjukkan simpati. Dan satu lagi itu ada jenis kalbu yang namanya al-qalbul marid, hati yang sakit. Kira-kira hati kita banyak yang sakit atau tidak? Atau rahasia ilahi juga itu? Nah, problem kita secara umum hati kita ini banyak yang sakit. Sehingga dengan demikian, jika lo hati kita sakit, kalau ke atas itu ada bukunya Said Hawa, buku Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafas, yang itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, yaitu mensucikan jiwa. Betapa beliau juga telah memberikan tip kepada kita bagaimana kita melondri, bagaimana kita membersihkan terhadap hati kita. Salah satunya adalah dengan cara kita memahami akar dosa. Akar dosa itu ada dua, syubhah dan syahwah. Syubhah itu adalah kesamaran, dan kesamaran ini solusinya adalah kita menstruktur pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hawa nafsu. Salah satu meredam hawa nafsu adalah dengan ketika melakukan ibadah secara intensif dan dengan memperbanyak shalat seperti yang kita lakukan pada hari-hari ini. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami lafad-lafad yang kita baca dalam salat, yang kedua adalah betapa ketika kita melakukan ibadah salat itu kita upayakan dalam performa yang terbaik. Ya kan? Jadi maaf, saat kita memenuhi undangan Allah dengan saat kita memenuhi undangan teman kerja kita ketika dia nikahan misalnya, kira-kira mana yang lebih baik performa kita? Ya? Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira mana yang terbaik? Ini masalahnya. Jikalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam performa yang terbaik, ini akan membantu kita. Dan satu lagi itu adalah tentang masalah kondisi yang kondusif. tidak berisik dan lain sebagainya. Yakinlah insyaallah dengan modal itu kita akan bisa menggapai salat salat khusyuk gitu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Pak Andi Ahmad Daud. Ini kebetulan beliau jaga malam dan ingin mengganti dengan salat duha, tapi ternyata salat duhanya juga susah. Saya teringat dengan sebuah kisah. Di masa Rasulullah SAW di bulan Ramadan seperti ini, ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan seperti ini, "Ya Rasulullah, waqa'tu imra'ati wa ana sha'im." Ya Rasulullah, saya menggauli istri saya di siang hari sementara saya dalam keadaan puasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasul kemudian mengatakan, "Idzan i'tiqahu." Kalau gitu memerdekakan budak. Apa jawaban sahabat Rasulullah SAW? "Ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu yang digunakan untuk memerdekakan budak." Kalau gitu, sum syahraini mutataliyain. Kalau gitu, kalau kamu tidak mampu, ya udah kamu puasa 2 bulan berturut. "Ya Rasulullah," kalau bahasa kita, "mana tahan ya Rasul gitu." "Ini 1 bulan aja tidak kuat ya Rasul." Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idzan tasaddaq atau at'im 60 miskinan." Kalau gitu, kalau kamu tidak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, udah kamu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Apa jawaban sahabat Rasulullah SAW tadi? Beliau mengatakan, "Laisa hunaka man afqaru minni." Tidak ada ya Rasul orang yang lebih miskin dari saya. Kasihan deh lo. Jadi Rasulullah SAW akhirnya memberi kurma dan udah ini untuk kamu. Artinya konsep ini adalah tetap prinsip ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan satu beban yang kita tidak mampu. Artinya apa? Salah satu spesifikasi daripada dinul Islam itu adalah dinul waqi. Islam itu adalah agama yang sangat realistis. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qiyamul lail, itu status qiyamul lail itu pernah direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam surat Al-Muzammil itu kan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Perintah qum itu awalnya adalah yufidul wujub. Dia memiliki arti wajib. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang performan, tentang kondisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi salat malam itu dulu pernah, silakan ada di dalam buku ini, itu pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala limuddati sanah. Selama 1 tahun. Baru setelah itu dinasakh, dirombak, direvisi perintah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi di antara keluarga besar kaum muslimin itu ada yang kerja malam dan jaga gitu kan. Nah, jauh sekalian. Nah, tapi itu semua saya kira bisa disiasati. Ini bagi Pak Andi, kira-kira jaga malam itu dalam 1 pekan ada jedanya, ada liburnya atau tidak? Mana Pak Andi tadi? Insyaallah ada atau tidak, Pak Andi? Ada. Alhamdulillah. Saat-saat pas liburan itulah maksimalkan dalam melakukan salat malam. Saat jaga, jikalau kemudian memang bisa minta izin, saya akan melakukan salat malam 2 rakaat saja, ditambah 1 witir, dan kemudian temannya ridho, saya kira itu adalah terbaik. Tapi kalau kita tidak mampu, itu adalah ibadah, ibadah sunnah. Tapi harus ada upaya-upaya terlebih dahulu. Apakah kemudian salat duha itu dia bisa menempati posisi qiyamul lail? Tidak. Karena memang posisi qiyamul lail itu sangat luar biasa. Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 59, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam bertahajudlah Anda sebagai ibadah tambahan Anda sebagai ibadah sunnah. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata asa itu dalam pendekatan etimologi, dalam pendekatan bahasa, jikalau itu yang melafadkan adalah Allah, itu bukan yufidur roja, bukan memiliki fungsi harapan, tidak. Silakan nanti baca dalam kitab-kitab tafsir, dia yufidul wujuba wal qata. Dia memiliki fungsi wajib terjadi dan harus terjadi. Maka makna dari asa ayyab asa karabuka maqama mahmuda itu artinya adalah pasti Allah akan menempatkan Anda pada posisi yang terpuji. Pasti. Subhanallah. Silakan lihat. Mungkin kita punya teman, mungkin kita punya kenalan pejabat atau artis atau apalah. Silakan, jikalau mereka itu rajin dalam melakukan qiyamul lail, pasti Allah tempatkan pada posisi yang terpuji. Baik di sisi Allah maupun dalam di posisi di sisi manusia. Seperti itu. Itu Pak Andi. Kemudian yang ke tiga ya, pertanyaan dari Pak San Haji Abdul Syukur. Bagaimana caranya kita membangun qiyamul lail yang istiqamah? Lakukan qiyamul lail itu secara bertahap. Kenapa? Efek saat kita melakukan qiyamul lail tidak bertahap, itu memang kita akan merasakan betapa beratnya qiyamul lail. Misalnya, jikalau kita membuat satu analogi, misalnya di bulan Ramadan, di awal-awal bulan Ramadan saat kita melakukan salat tarawih, di bulan Sya'ban misalnya kita tidak pernah melakukan salat malam sama sekali, tiba-tiba kita harus melakukan salat tarawih di malam pertama, insya Allah berat atau insya Allah tidak? Atau bisa jadi yang pertama, rakaat pertama masya Allah masih semangat lah, bahkan imam belum berdiri dia sudah berdiri dulu, betul? Coba nanti lihat rakaat ketiga, bisa jadi mulai berdirinya bareng sama Pak Imam kan? Nanti lihat nanti di rakaat yang kelima dia mulai agak terlambat, betul seperti itu? Nanti lihat rakaat yang ketujuh, bisa jadi Pak Imam selesai surat Al-Fatihah, kalau dia tahu diestimasikan bahwa bacaannya agak panjang, udah ntar dulu lah gitu. Betul seperti itu atau tidak? Karena apa? Tidak melakukan persiapan dan tidak menggunakan pola kebertahapan itu. Saya kira itu Pak Senat. Dan sisi lain sekali lagi adalah memang berkaitan tentang masalah kejernihan hati ini. Karena hati ini adalah, jikalau hati kita bersih akan mendapatkan pancaran nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang salat hajat dan salat taubat, tidak hanya dilakukan dalam satu tahun sekali. Artinya kapanpun saat kita memang memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari kan kita juga punya kebutuhan juga kan. Jikalau kita memang merasakan bahwa betapa dosa yang kita lakukan ini terlalu banyak, ya silahkan salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Baik, kita buka term kedua untuk tanya jawab. Dari ibu-ibunya ada? Belum, ibu satu, kemudian bapak satu. Tadi bapak yang ditanya. Bapak dulu, Pak. Iya, Pak. Silakan maju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tentang korupsi sekarang. Hobi itu, karena itu dakwah kita mestinya diarahkan ke situ, Pak. Jadi dakwah kita kemana yang sekarang ini, korupsi kemana gitu. Tapi kali ini tidak tentang korupsi karena topiknya mengenai nikmatnya ibadah ya. Saya membaca dari buku semacam ini juga, nikmat ibadah. Tetapi kesan saya, Pak Abu Bakar, Pak Abu Bakar, Pak Kaputih, kesan saya, orang kalau membaca buku itu, Pak, sahabat Nabi itu, seolah dia meninggalkan dunia. Jadi dunia itu bagi dia sudah ditinggalkan. Gitu. Masalahnya sekarang, ya, kalau kita menghadapi dunia sekarang ini, saya adalah seorang pensiunan, Pak, umur ya berapa, 27 ya. Tepatnya 36. Dibalik aja lah. Saya seorang pensiunan, Pak. Saya mula-mula berniat untuk melakukan seperti itu. Tapi tuntutan tidak mungkin, Pak. Kehidupan sulit sekarang ini, saya juga masih ada anak yang belum menikah. Pendidikan sudah selesai semua. Jadi juga saya harus berjuang untuk keluarga dalam kondisi yang sulit seperti ini. Sehingga saya dari pagi sampai jam 5, persis seperti saya dulu masih aktif. itu pun sulit kita untuk memutus. Kalau hidup kita normal-normal, Pak, tidak korupsi artinya, Pak. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih baik? Ini betul-betul nih, saya mengkhususkan diri ibadah berarti untuk diri saya sendiri, tetapi kalau saya harus berjuang juga untuk keluarga dan untuk masa depan anak-anak saya, mana yang lebih baik pilihan ini menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak. Pertanyaan sama Mbak Ano. Saya sungguh kagum dengan kehidupan ibadah, kehidupan keluarga Mbak Ano. Yang tadi bagaimana seorang istri beribadah sunnah, terus bagaimana seorang suami cara istrinya memperingati istri tidak dengan cara memarahi. Kebetulan kayaknya untuk bisa meraih kenikmatan ibadah dengan dibantu seorang istri yang solehah, mudah-mudahan bisa tercapai. Kebetulan saya masih single. Nah, tadi masih ini tuh bapaknya. Saya ingin tahu gimana sih Mbak Ano, gimana saya memandang bahwa seorang ahwat itu bagus, misalnya seorang ahwat itu cocok untuk saya jadikan seorang istri gitu, dengan pandangan islami seperti itu. Yang saat ini kan bahasa gaulnya pacaran itu untuk mengetahui dan memahami pasangan kita, calon pasangan gitu. Sedangkan di Islam itu kan gak boleh gitu, Pak, Mbak. Terus yang kedua untuk Pak ini, Pak siapa? Untuk sholat istikharah itu kan untuk memilih. Gimana sih jawaban, mudah-mudahan dijawab sama Allah gitu ya. Gimana sih biasanya jawaban dari Allah gitu? Terima kasih. Ya, tanya sama Allah. Ya, ya silakan Mbaknya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohani. Saya ingin bertanya, bagaimana ya agar kita itu bersegera untuk lekas-lekas kita itu sholat, bukan hanya karena kita itu ingin menggugurkan kewajiban, atau bukan karena hanya ingin mengharapkan dibangunkan rumah di surga maka harus cepat-cepat sholat, tapi karena lebih kepada rasa syukur kita kepada Allah. Itu bagaimana kiatnya agar bersegera untuk melaksanakannya? Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kesalehan sholat kita itu tercermin dalam kesalehan keberkahan kita dalam sehari kita, sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi Islam yang berkualitas, beriman, saleh dan berilmu. Yang ketiga, kebanyakan anak-anak muda, terutama anak-anak ABG sekarang kan susah untuk diajak sholat, apalagi untuk diajak ngaji gitu ya. Cara dakwah apa yang paling pas bagi mereka supaya mereka itu bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini, bagaimana kenikmatan sholat, bagaimana kenikmatan menuntut ilmu, karena kita sudah berdakwah misalnya sholat, ayo sholat karena sholat itu sholat jemaah itu pahalanya 27 derajat, atau ingin dibangunkan surga, atau karena kita tuh harus bersyukur sudah diberi nikmat yang bermacam-macam, tapi kenyataannya mereka sendiri sangat susah untuk diajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih satu orang lagi. Silakan. Ibu-ibunya enggak ada? Enggak ada, Bu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya dari Cempaka Putih juga. Pertama ke Ibu Aneke dulu. Sedikit pertanyaan awal dulu, masih aktif di sineas atau masih di selebritinya masih aktif gitu? Atau ya, banyak berkurang. Alhamdulillah. Maksud saya gini Bu, bukan apa-apa. Ada kesan secara pribadi, saya sendiri melihat kalangan selebritis itu, yang mana banyak sekali mereka mengaku-ngaku sudah benar, sudah merasa Islam ya atau apalah, tapi selama mereka belum pensiun dari situ 100%, saya gak percaya. Benar loh. Bagaimanapun lingkungan selebritis itu membentuk karakter untuk ingin dipuji, pertama yang jelas itu, kemudian mencari dunia yang berlebihan, itu udah sama-sama tahu. Dan ada mungkin yang lain-lain juga yang mungkin gak kepikiran sama saya karena saya bukan selebritis. Jadi gini, maksudnya Ibu Aneka di sini saya lihat udah ada udah ada keinginan, kehendak untuk hijrah dari dunia yang sebelumnya ke dunia yang lebih Islami, karena saya tahu mungkin kan dulu juga belum pakai hijab ya segala macam kan ya. Ya, ya paling tidak ada keinginan lah gitu kan untuk menjadi benar gitu. Nah, saya usul saya sih ya udah 100% aja berhenti dari artis gitu. Kira-kira sanggup enggak Bu nih? Toh rezeki mungkin enggak didapat dari situ aja gitu kan. Apalagi suami Ibu kan seorang sutradara juga kan. Nah, kalau enggak 100% gitu saya masih ragu akan keislaman Bu Aneke ini gitu loh. Karena ya itu tadi, lingkungan selebriti itu ya kita tahulah, gak usah munafik gitu kan. Seperti itu, jadi saya sendiri secara pribadi udah dah, gak ada lah gitu-gitu. Nonton infotainment, gak pernah saya nonton sinetron apalagi, gak ada manfaatnya Bu, bukan apa-apa. Jadi itu semua itu tayangan-tayangan yang menurut saya loh, subjektif sekali kan ini. Sangat tidak, ya pertanyaannya oke, Ibu, usul saja sebetulnya, mungkin Ibu bisa dengan cara lain, apakah dengan aktif di organisasi-organisasi Islam, kemudian dakwah atau gimana, dan tinggalkan 100% dunia selebritis Ibu itu. Itu hanya usul aja. Oke, yang kedua untuk Pak Ustaz Yasir, berkaitan dengan meraih kenikmatan ibadah ini, sebagian orang kadang-kadang berpikir bahwa seseorang itu mau melakukan ibadah karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kalau orang enggak mendapatkan hidayah, apa betul mereka itu yang enggak sholat, enggak beribadah, semua rukun Islam itu enggak dilaksanakan itu apa karena memang enggak mendapatkan hidayah? Bagaimana kalau mereka sampai mati seperti itu? Nah, itu aja mungkin tolong dijelaskan, apakah betul orang beribadah itu karena telah mendapatkan hidayah? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Yayan. Ke Mbak Anna dulu kali ya. Padahal Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya langsung ke Abu Rozak ya. Karena Pak Abu Bakar khusus untuk Bapak Ustadz. Iya, akhwat yang mana yang cocok dijadikan istri? Banyak yang senyum-senyum di sini. Mana ya, Mas Abdul Razak? Oh ya, Mas, jangan cari istri untuk diri sendiri, tapi carilah istri yang cocok untuk anak-anak Mas. Gitu. Kenapa? Sholat istihara juga kuncinya gitu. Pada waktu ini masalah pacaran juga, saya sama suami gak pakai pacaran. Pada waktu suami ngelihat saya dan merasa cocok, dia langsung bilang sama saya, An, nikah sama saya mau gak? Gitu. Langsung. Waktu itu saya kan masih belum berjilbab ya, belum ya, belum ngerti Islam banget lah istilahnya gitu. Saya bilang, hah, kayak membeli kucing dalam karung ya gitu. Kita pacaran aja satu tahun dulu lah. Kita mau kenal dulu lah kamu itu anaknya siapa atau siapa gitu. Dia bilang kalau nunggu kamu satu tahun saya sudah punya anak dua, dia bilang gitu. Ditantangin begitu hati saya berdebar. Saya bilang sama bapak saya, bapak ada yang minta saya bagaimana diterima atau enggak, gitu. Suruh ngadep saya anaknya gitu. Lalu saya bilang, berani gak ngadep bapak saya? Berani, dia bilang gitu. Berani. Kemudian tiba-tiba dia berani bawa bapak ibunya, kemudian bawa ustadznya, bawa murabinya, langsung pada waktu minta itu akhirnya bukan tunangan, bukan perkenalan antar pribadi, langsung dinikahkan. Jadi saya nikah dulu baru akhirnya ngurus surat nikahnya gitu. Jadi ya kaget-kaget juga orang tua saya bilang, orang tua waktu itu mau berangkat haji, gimana An, ditunda dulu persoalan ini, saya sama abah kamu mau berangkat haji dulu, nanti kalau dari sana baru gimana-gimananya nanti kita tentukan. Lalu saya bilang sama abah dan mama saya, bilang gini, Ma, kalau sekarang dinikahkan dulu gitu. Saya juga kaget waktu itu mau dinikahkan, tapi akhirnya saya bilang, oh mungkin ini bismillah aja gitu. Daripada zina gitu istilahnya ya, gitu-gitu kan, gak ada orang tua lagi kan. Doanya akan beda. Kalau sekarang saya dinikahkan sekarang, mama sama abah berangkat haji, pasti di sana, ya Allah langgengkanlah rumah tangga anak saya gitu. Tetapi kalau sekarang ditunda, abah dan mama pergi haji dulu, pasti doanya lain. Kalau anak itu jodohnya aneke, dekatkanlah. Kalau bukan, jauhkanlah, gitu kan? Saya takut dijauhkan gitu, gitu kan? Jadi gimana kalau doanya dibalik aja, sekarang nikahin dulu, nikahkan dulu, gitu. Abah saya sampai keringetan gitu kan, langsung kan diminta kan gitu sama ustadznya gitu, dan abah saya yang menikahkan gitu. Akhirnya begitu dinikahkan kok gampang banget gitu. Sampai mama saya sampai meluk saya bilang, An, kamu jangan jangan patah semangat ya. Orang selebritis itu biasanya kalau diundang harus ribuan orang, ini kok cuma 4-5 orang gitu. Jangan gitu, jangan pesimis. Tapi insya Allah, daripada uang kamu buat pesta, mending buat beli rumah gitu. Jadi ya saya gitu aja Mas. Jadi saya sampai tanya sama suami saya, apa sih yang melatar belakangi kamu milih saya bilang gitu. Kan biasanya tadi Mas Yayan mana? Nah, biasanya kalau kawin sama artis takut dicerai gitu. Lalu ketemu yang lain takut gimana gitu ya. Di lokasi cinlok ya, cinta lokasi suka gitu. Karena jadi suami istri jadi apa namanya, benar-benar menjiwai, tiba-tiba jatuh cinta, istri yang di rumah atau suami yang di rumah kelupaan gitu ya, dapat cinta yang baru gitu. Saya bilang, kamu gak takut gak gitu, saya bilang gitu. Dia bilang, justru saya milih seorang public figure, dia bilang gitu, seorang ya artis lah katakanlah kayak gitu, karena tapi saya ngeliat kamu sholat, waduh gitu, masih sholat lah, masih bisa diperbaiki, dia bilang gitu. Saya milih, tapi saya berharap kamu tidak akan terus di dunia artis, keartisan kamu. Saya kepengen kamu sebagai dengan ke public figuran kamu, dengan dikenal masyarakat, kamu lebih gampang berdakwanya gitu. Lalu saya sampai terkaget-kaget. Saya waktu itu khatam Al-Qur'an aja belum. Gitu. Jadi aduh. Syaratnya kamu kalau berbuat kebaikan lah gitu, gampang gitu. Kemudian saya bismillah aja, tiba-tiba ada ustazah yang datang ke rumah. Siapa gitu, ngajakin ngaji pada saya. Saya bilang, ini siapa yang ngundang ini ya gitu. Ternyata kemudian hari saya baru tahu itu ustazah sengaja ditelepon suami saya untuk ngajakin saya ngaji gitu. Nah itulah pertama kali saya pakai baju muslimah ini juga deg-degan gitu. Jangan-jangan saya nanti disuruh baca doa kalau di pertemuan orang-orang gitu, karena pakainya udah ustazah gitu. Jadi itu Mas, jadi tapi suami saya gak kalah set. Dia beliin saya bergok, tahu ya ibu-ibu bergok ya yang gampang. Tinggalnya kayak gini nih bergok gitu. Di ruang tamu ada bergok, di ruang keluarga ada bergok, di mana-mana bergok itu berceceran. Jadi gak ada alasan. Lalu daster saya selalu dibelikin yang tangan panjang. Jadi enggak ada alasan kalau ada tukang sayur langsung lompat enggak pakai jilbab gitu, karena ada bergok itu di ruang tamu, di mana-mana ada tukang listrik juga langsung gitu pakai bergok gitu. Ya subhanallah gitu. Itu juga karena pengaruh dari suami gitu. Dia bilang, saya enggak, kamu kejam banget gitu, nyuruh saya yang benar-benar yang dulu ke kafe itu seminggu 3 kali minimal gitu. Ke diskotiknya hampir tiap hari, Mas Yayan. Karena pengaruh dari lingkungan memang. Karena kalau enggak gitu enggak gaul katanya. Ketemu produser justru di kafe. Gitu kan. Kalau enggak kamu enggak dapat nggak dapat peran istilahnya gitu. Jadi sama produser bisa harus hahihi gitu. Mereka minum apa, kita juga harus minum gitu. Sampai kadang-kadang kita jangankan sholat malam ya, datang ke rumah dalam keadaan ngantuk banget gitu pasti gitu. Ya teler istilahnya gitu. Tapi masih alhamdulillah saya nggak pernah dekatin narkoba gitu karena saya nggak pernah ngerokok. Kalau orang yang sudah ngerokok pasti lebih deket ke narkoba. Nah itu suami saya berdoa bahwa harus langsung gigi lima. Kalau pakai jilbab sekalian, jilbab yang benar yang nutupin dada gitu. Tadi saya sebelum kesini saya ketemu sama anak-anak SMA 6. Saya tanya sama anak-anak mudanya yang laki-laki, pertama kali kamu lihat wanita jalan, apa yang kamu lihat? Dada ibu, benar bu. Dia bilang dada, langsung yang pemudi-pemudinya itu teriak, wah gitu. Jadi kalau memang pakai jilbab yang masih belum nutupin dada ya, ya masih banyak tergoda gitu. Malah ada sahabat saya malah dia menutupi rapat ya, mukanya gitu, karena hijab, benar-benar di hijab gitu. Karena dengan raut wajahnya yang sudah jilbaban rapi pun banyak yang suami orang masih ngelirik dia gitu. Karena dia menghormati suaminya langsung tutup aja gitu. Jadi gitu. Jadi Mas Yayan, makasih Mas Yayan, itu mungkin janji saya sama Allah sama suami juga bahwa mungkin dalam satu tahun ini juga saya tidak main film ya, kecuali satu yang jadi ustazah dan betulin posisi sholat itu aja. Karena setiap kali tawaran, sebetulnya ini ladang saya, bintang film yang berjilbab laris banget gitu ya. Tapi saya sudah istilahnya, mudah-mudahan doain saya gitu, bahwa saya ngeliat skenarionya aja, saya gak mau cuma disodorin sama sutradara ini, apa tuh namanya, cuma sinopsis, karena jauh banget dari kenyataan. Apa yang di sinopsis lain nanti yang dikerjain, sutradaranya siapa, ngerti gak Islamnya, kayak gitu-gitu. Kalau enggak, lebih baik saya enggak, saya lebih baik bikin sekolah acting plus, tapi sebetulnya bukan ngajak orang-orang menjadi artis, tapi di sana bahwa terapi kepribadian melalui acting. Jadi dengan berakting kita bisa menemukan kepribadian kita gitu. Sebenarnya gitu. Jadi kamu mau nangis, mau jerit, mau marah, mau apa, di acting itu bisa dikontrol oleh acting gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi saya mungkin hampir udah mendekati 100% meninggal di dunia artis. Tetapi kalau untuk tidak memikirkan dunia seni tidak bisa. Karena itu dari anugerah dari Allah gitu. Dan saya juga sekolah di sastra, kemudian saya juga udah 30 tahun lebih di dunia ini gitu. Saya cuma mungkin menjadi gurunya anak-anak yang ambisinya berlebihan di dalam dunia artis, akan saya arahkan. Kalau mau berkesenian harus lillah, harus dakwah melalui seni boleh gitu. Saya ajarin, monggo gitu. Kemudian suami saya juga mengharapkan bahwa kita masih kepengen mau bikin film islami gitu, jadi kita gak mungkin menyurutkan diri dari pergaulan. Tapi insya Allah kalau saya diundang pesta-pesta film, kalau diundang Anke Putri gitu saya gak datang. Kalau diundang Saiful Gewaton dan istri saya datang. Berarti mengundang suami saya itu saya datang gitu. Kalau cuma saya pribadi saya gak datang. Kemudian alhamdulillah saya juga di dalam kurikulum vitae saya juga udah bergabung dalam Forsitma, Forum Silaturahim Majelis Taklim. Saya juga membina masjid di Raffles Hills sebagai ketua dewan dakwah. Waduh, gayane gitu. Kemudian saya juga masih dalam halaqah gitu, insyaallah gitu. Kemudian saya dalam di PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, saya di LSB-nya, di lembaga seni budayanya bidang sastra gitu. Jadi untuk keorganisasi keislaman insya Allah sudah deket-deketin gitu, saya deketi. Jadi karena memang Rasulullah sendiri bilang bahwa agama kamu ya agama teman kamu gitu. Saya takut gitu, kalau tombo hati gitu, obat hati itu kan bergaul dengan orang soleh istilahnya gitu. Ya, kalau kita gaul sama ahli ibadah, insya Allah kita banyak diingatkan oleh mereka gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan ahli maksiat ya banyak maksiatnya gitu. Dan itulah yang saya kerjakan sehari-hari. Ya jadi ketua kepala sekolah, student counselor, kemudian jadi ibu rumah tangga, Ya, itu aja sih, sama seminar-seminar seperti ini gitu. Ya. Ya, suami saya juga lebih bangga saya jadi pembicara begini daripada harus berakting di depan kamera ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Anu. Kita kan sudah cukup banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, dari Pak Abu Bakar di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Mana yang lebih baik, mengkhususkan ibadah atau berjuang untuk menghidupi keluarga? Kita perlu mendudukkan dulu tentang term ibadah. Ibadah itu dalam masyarakat kita masih dimaknai dengan pengertian ibadah-ibadah mahdhah, ibadah ritual. Padahal ibadah itu sebenarnya tidak hanya yang bersifat mahdhah saja, yang tidak bersifat ritual saja. Maka Imam Ibnu Taimiyah itu boleh mengatakan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yardahu Allah wa yuhibbu qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan. Jadi ibadah itu adalah nama dari segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukmin, yang mana dia itu diridhai oleh Allah dan sekaligus dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi dengan demikian bahwa menghidupi keluarga itu juga bagian dari ibadah. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh Pak Abu Bakar tidak kemudian hanya beribadah yang bersifat mahdhah saja, ritual saja, tapi juga harus disinergikan dengan bentuk ibadah yang non-ritual atau ibadah khairu mahdhah. Dua-duanya harus jalan, Pak Abu. Segera jelas, Pak Abu, ya. Oke. Kemudian yang kedua, dari lanjutan Mas Abdul Razak ya. Parameter akhwat kan sudah dijawab kan? Tadi yang cirinya 3T gitu kan? Takwa, tampan, tajir. Tapi kan tidak harus tajir juga kan gitu. Baik, tapi yang jelas parameternya adalah ketakwaan lah gitu. Kemudian bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan salat istikharah? Memang ada beberapa ciri atau tanda ketika kita setelah melakukan salat istikharah, terkadang dia itu kita bisa ketahui dengan cara mimpi. Tapi mimpi itu bukan satu-satunya. Karena kan bisa jadi ada orang melakukan salat istikharah, malam pertama gak mimpi, malam kedua juga gak mimpi, ketiga juga gak mimpi, keempat juga gak mimpi, kelima juga gak mimpi, dan selanjutnya juga gak mimpi. Ada atau tidak? Ada. Maka jikalau kemudian kita tidak bermimpi, maka yang kedua itu kita bisa kenali dengan insyirah sadar, kelapangan hati kita. Jadi perasaan psikologis kita, perasaan kejiwaan kita itu seperti apa? Gitu. Jadi kalau misalnya kita menikah dengan Fatimah, kok rasanya hati kita itu kok berbunga-bunga gitu ya. Itu berarti ada tanda bahwa itu bisa jadi benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat memang saat kita tidur itu juga masih dalam keadaan suci. Saya kira seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menyegerakan salat? Nah, memang untuk kita bisa menggapai orang-orang yang bisa merespon salat, itu butuh proses. Sekali lagi bahwa itu yang berbicara adalah keimanan kita. Salat itu kan sisi syariah kan. Dan bagaimana orang itu dia mengaplikasikan dan mengactionkan syariahnya itu selalu dipengaruhi oleh keimanan. Makanya kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu yang pertama tidak menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan salat tidak. Tapi yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun pertama itu adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menstruktur akidah sahabat-sahabatnya sehingga dengan akidah yang benar, akidah yang kokoh itu akan berefek pada komitmen ibadah. Sehingga kalau kita melihat sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendengar azan itu langsung berangkat. Dan itu bahkan perhatian orang tua pun terhadap anak-anak mereka. Artinya tidak hanya mereka memperhatikan tentang diri mereka sendiri, termasuk juga terhadap anak-anak mereka. Ada satu riwayat, Abu Bakar itu beliau punya seorang putra. Putra ini dia menikah dengan seorang sahabiah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Atiqah yang pernah menjanda sebanyak 4 kali. Jadi karena Atiqah ini menikah, suaminya meninggal, menikah lagi, sampai itu terjadi 4 kali. Tapi memang Atiqah ini adalah sosok seorang sahabiah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat cantik. Sehingga apa yang terjadi? Abu Bakar khawatir kalau putranya itu tidak diingatkan saat ada panggilan azan untuk salat, anaknya teledor. Sehingga bagaimana kemudian Abu Bakar itu ketika datang atau mendengar panggilan azan, langsung putranya diingatkan, "Hayya nusalli ilal masjid." Yuk kita pergi ke masjid. Dan tidak hanya menganjurkan saja untuk melakukan salat ke masjid, tapi nanti juga setelah beliau itu pulang dari salat melakukan check and recheck. Dan pada akhirnya apa yang terjadi pada waktu itu, Abu Bakar itu pernah menemukan anaknya yang berstatus sebagai pengantin baru pada waktu itu ditanya oleh Abu Bakar ayahnya, "Ya bunayya hal shallait?" Wahai putraku, kamu sudah salat atau belum? Anaknya mengatakan, "Lamma ya abi," belum ayah. Abu Bakar naik pitam kemudian mengatakan, "Idzan talliq zaujatak," kalau gitu cerai itu istri kamu, karena istri kamu telah melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf, ini sebenarnya adalah bentuk tarbiyah, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap anaknya. Tidak kemudian sebenarnya Abu Bakar tidak menyuruh untuk mencari betulan gitu. Saya khawatir nanti kalau di sini ada yang punya istri, nanti pulang-pulang langsung istrinya diceraiin semuanya, kan bingung juga itu. Jadi seperti itulah perhatian ulama-ulama kita pada masalah. Selain keimanan, itu memang ada sisi keteladanan. Keteladanan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan. Satu riwayat, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau mampu melakukan salat berjamaah di masjid itu selama 60 tahun? Karena ibunya telah membiasakan Imam Ahmad bin Hanbal itu untuk melakukan salat tepat pada waktunya itu semenjak Imam Ahmad bin Hanbal itu usia 5 tahun. Jadi kalau saat Imam Ahmad bin Hanbal itu usianya 5 tahun itu, ketika mendengar azan subuh itu Ahmad langsung dibangunkan, dan setelah itu ibunya menghantar ke masjid. Kira-kira ibu-ibu yang seperti itu insyaallah ada atau tidak ibu? Insyaallah masih ada atau menunggu antum sekalian menikah itu. Saya kira itu ya. Kemudian salat tercermin dalam kehidupan. Bagaimana salat ini bisa teraktualisasikan dalam kehidupan kita? Sudah barang tentu persyaratannya salat kita harus khusyuk. Kalau salat kita tidak khusyuk maka terlalu sulit. Kan sering orang membicarakan, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut mengatakan innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Tapi ternyata banyak orang-orang yang punya filosofi salat dengan STMJ, salat terus maksiat jalan. Ada atau tidak itu? Di sini ada atau tidak? Ada juga? Oh, ada juga memang. Ustaz, mungkin agak dipercepat. Oh gitu, baik. Dikit lagi masuk ya. Iya. Jadi artinya apa? Bahwa salat itu harus dilakukan sekhusyuk mungkin dan dilakukan penghayatan. Insyaallah manakala kita mampu melakukan itu, yakinlah salat yang kita lakukan akan berwujud dalam kehidupan real bentuk amal-amal yang saleh. Kemudian dakwah yang pas untuk saudara-saudara kita yang belum melakukan salat. Nah, maaf, dakwah ini dia juga membutuhkan satu rumusan. Maka ada satu ilmu namanya fikih dakwah, psikologi dakwah. Kita sering istijal, kita sering terburu-buru. Bagaimana agar objek dakwah itu bisa seperti kita? Makanya Al-Qur'anul Karim memberikan isyarat bagaimana kita berdakwah. Ada surat Ali Imran ayat 104 itu Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah di antara kalian itu ada satu komunitas yang mengajak kepada kebaikan. Coba ini perhatikan baik-baik. Langkah awal bagaimana kita berdakwah itu adalah kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini langkah awal. Dan ya, sudah sekarang sudah masuk? Iya. Iya, baiklah. Mungkin acara kita harus diakhiri gitu. Karena sudah masuk waktu asar. Dan terima kasih kepada hadirin semua dan juga kepada Ustaz Abdul Miyasir serta Mbak Anne yang sudah hadir di tempat ini. Dan mungkin untuk yang akan mendapatkan door prize gitu ya, mungkin bisa langsung dinilai ya. Dan berikut majelis ini dengan doa penutup majelis. Maaf Pak, ajan dulu ya. Silakan Pak, silakan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله.